بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang mulia, yang dimuliakan Allah, kita teruskan kajian kita yang terakhir. Kita bicara tentang sunnah-sunnah yang dilakukan dalam sholat. Beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu, kita sudah bicara banyak hal tentang bagaimana meletakkan tangan. Sebelumnya ada takbir, ada doa istiftah dan sebagainya. Dan sekarang ini kita teruskan sampai kepada mengucapkan lafaz amin setelah membaca suratul Fatihah. Hadisnya diriwayatkan oleh Nu'aim al-Mujammir, salah seorang sahabat Nabi, di mana beliau berkata begini: Shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha walad dallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama min ad-dulusi Allahu akbar ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله رواه النسائي وابن خزيمة. Al-Mujammir radhiyallahu anhu berkata, aku salat di belakang Abu Hurairah. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran Al-Fatihah sehingga beliau sampai kata Waladdallin. Beliau mengucapkan amin dan beliau mengucapkannya setiap sujud. Dan beliau bangun dari duduk mengucapkan Allahu Akbar. Ketika salam beliau berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah dalil untuk mengucapkan amin, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi imam dan Al-Mujammir ini menjadi makmum. Ketika selesai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Abu Hurairah mengucapkan amin, di mana kemudian makmumnya mengikuti bacaan amin tersebut bersama imam. Jadi kalau kita lihat hadis ini, sebenarnya yang baca amin itu imam, sedangkan makmum mengikuti bacaan aminnya imam. Kalau kita keseringan kebalik, yang teriak amin itu makmum, imamnya diam aja. Sebenarnya bukan begitu harusnya. Seharusnya imamnya mengucapkan amin. Cuma kan kadang-kadang masalahnya imam ini kan napasnya gak panjang. Jadi begitu dia bilang lahiril apa, dia kan ayatnya itu kan panjang, surah ayat yang terakhir itu. Ayat surat Al-Fatihah yang terakhir itu mulai dari apa? Ihdinash shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai di situ imam pasti ambil nafas gitu. Tapi makmumnya sikat langsung amin gitu. Jadi makmumnya enggak sama aminnya bersama imam, padahal seharusnya makmumnya itu mengikuti bacaan aminnya imam. Imam amin, nah makmum ngikutin. Bukannya imam selesai waladolin langsung disikat amin begitu. Nah sebenarnya kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah yang seperti itu, kecuali imamnya napasnya panjang. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Gak kuat. Pasti dia berhenti dulu, kalaupun mau dia teruskan amin dari shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tapi jarang-jarang ada imam yang seperti itu. Pasti waladdallin dia harus berhenti ambil nafas. Nah, pada saat dia ambil nafas itu belum masuk ketukannya, belum masuk. Itu kalau main karaoke belum masuk tuh musiknya. Gitu kan? Ketukannya pas waladhalin. Kemudian imamnya ambil nafas, amin, baru bareng-bareng sama imam. Jangan dahului imam, karena kalau mendahului imam bisa jadi sholatnya bisa rusak. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyu'amma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk dijadikan ikutan, agar kita mengikuti dia. Bukannya kita jalan duluan, imam di belakang. Ini akan membatalkan sholat. Tapi karena memang ini bukan rukun, ini adalah sunnah, maka memang tidak membatalkan langsung. Hanya adabnya, kita punya imam, gerakan imam itu kita ikuti, bacaan imam itu juga kita ikuti. Kita dengerin dulu, kira-kira imamnya sudah siap belum mengucapkan amin gitu. Karena bisa jadi imamnya lagi mau ngambil nafas, ternyata gak jadi, ternyata bangkit dia, asin gitu kan. Nah kalau dia bersin, makmum gak usah ikut bersin, itu lain lagi urusannya. Dan juga gak usah bilang ya rahmukallah, gak boleh begitu, karena ini sholat, bukan pergaulan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah juga. Kenapa? Karena begini, siapa yang aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, aminnya para malaikat itu sama dengan aminnya imam. Kenapa? Karena ternyata malaikat juga ikut sholat bersama dengan kita. Kita sholat tadi sebenarnya jamaahnya gak cuma 4-5 shof, tapi sampai ke belakang sebenarnya, cuma malaikat semua. Dan gak kelihatan, kalau kelihatan kita pada pulang, gak jadi ke sholat, banyakan malaikatnya. Nah, ketika imam mengucapkan amin, maka malaikat pun juga mengucapkan amin, karena mereka makmum dengan imam. Lalu kata Rasulullah, siapa yang bersamaan ucapan aminnya dengan ucapan malaikat, artinya sama dengan imam, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Ya. Maka di sini yang perlu kita perhatikan sekali lagi, kita tunggu imam mengucapkan amin apa tidak. Kalau imamnya diam aja, harusnya makmumnya diam aja. Kenapa? Karena imam tidak mengucapkan amin. Nah, kalau imam yang mengucapkan amin, amin, maka makmumnya ikuti bersama-sama dengan imam. Baik, itu adalah perkara sunnah. Jadi seandainya imam tidak membaca amin, ya tidak merusak sholatnya. Makmum tidak baca amin, juga tidak rusak sholatnya. Hanya kesempatan mendapatkan fadilah, keutamaan atau pahala jadi berkurang. Padahal di situ ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari malaikat. Wah, ini kan luar biasa. Jarang-jarang kita dapat pengampunan. Ada juga kita dapat dosa setiap hari mau ke masjid melihat perempuan. Ah, cakep juga tuh ya, dosa. Ya kan? Udah gitu dikomentarin lagi. Wah, yang kemarin cakepan lagi. Nah, itu dosa lagi. Terus gitu kan. Banyak banget kita kalau bikin dosa gitu. Nah, sekarang kita punya kesempatan untuk menggugurkan dosa. Mengucapkan amin. Sayang-sayang tiba ngomong amin doang apa susahnya kan? Baik. Nomor 6, merenggangkan kedua tumit. Disunnahkan merenggangkan kedua tumit saat berdiri kira-kira selebar 4 jari. Ini jari 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira segini. Jadi kaki kita enggak rapet. Nih, kalau begini kan rapet. Gini. Jadi kan rapet. Tapi juga enggak lebar begini. Sholatnya kan bukan ngengkang begini kan. Bahwa nanti ada hadis yang menyatakan bahwa saf itu rapat, mata kaki ketemu mata kaki, iya. Tetapi pada prinsip dasarnya sebenarnya jaraknya adalah 4. Nah, kira-kira begini. Enggak terlalu lebar, juga enggak rapat begini. Antara tumit kita, karena yang diukur kan tumitnya bukan bagian depan. Kita kan enggak sholat begini kan? Kita sholat biasanya begini. Kakinya depannya agak mekar sedikit, maka yang diukur yang paling dekat. Yang paling dekat adalah tumit. Tumit dengan tumit jaraknya kira-kira 4, selebar 4 jari. Jarinya siapa? Ya jarinya dia sendiri, bukan jarinya orang Afrika, atau lain lagi, panjangnya jari orang Afrika. Sebab posisi yang demikian sangat dekat dengan khusyuk, sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa jaraknya kira-kira 1 cengkal. kira-kira berjengkal. Nah, jengkalannya dia sendiri. Jadi ada yang bilang 4 jari begini dekat, ada juga yang bilang sekitar 1 jengkal. Dan makruh untuk menempelkan keduanya. Ya, tumit dengan tumit ditempelin begitu, itu makruh. Kenapa? Karena menurut para ulama ini menghilangkan rasa khusyuk. Ya, kita sholat kalau begini susah khusyuknya. Kenapa? Gampang goyang. Tapi kalau selebar 4 jari atau kata Imam Syafi'i sejengkal kira-kira jaraknya, maka itu lebih menambah khusyuk. Sedangkan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan disunnahkan untuk merenggangkannya, tapi tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu dekat. Karena itu, karena tidak terlalu lebar, tidak terlalu dekat, ada yang bilang 4 jari, ada yang bilang 1 jengkal, pokoknya kira-kira wajar gitu. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah membaca sebagian surat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini dalilnya agak panjang, tapi hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau membaca dalam salat zuhur pada 2 rakaatnya yang pertama surat Al-Fatihah dan 2 surat, beliau memanjangkannya di rakaat pertama dan memendekkannya di rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama panjangan dikit, rakaat yang kedua sedikit lebih pendek, lebih cepat. Terkadang beliau mendengarkan ayat. Beliau SAW membaca dalam salat asar pada 2 rakaat yang pertama surat Al-Fatihah dan 2 surat, beliau memanjangkannya di rakaat yang pertama dan memendekkannya di rakaat yang kedua. Begitu juga di salat subuh yang cuma 2 rakaat itu, rakaat yang pertama agak panjang, rakaat yang kedua agak pendek. Kira-kira sekitar 60 sampai 100-an ayat kalau salat subuh agak panjang. Beda dengan kalau salat zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Jadi dari 5 waktu salat berjamaah itu, yang agak lebih panjang dilakukan oleh Rasulullah adalah pada saat beliau salat subuh. Kira-kira 60-an ayat sampai 100-an ayat. Dari Abu Barzah, Bazrah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW membaca dalam salat subuh dari 60-an ayat hingga 100-an ayat. Lalu yang di luar salat subuh seperti apa? Pendek ternyata beliau bacaannya. Karena apa? Karena salatul jamaah yang rawatib 5 waktu ini sebenarnya adalah salat yang menghimpun semua orang. Bahkan hukumnya sebagaimana yang sudah sempat kita bahas sebelumnya, ada ulama yang mewajibkan sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Nah, karena kedudukannya ada yang sampai mewajibkan, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah dan seterusnya, maka tingkat keberatannya dikurangi. Tingkat keberatannya. Jadi tidak dibikin berat, karena ini wajib hukumnya atau sunnah mu'akkadah, sehingga tidak dibikin berat. Beda dengan sholat tahajud misalnya, atau sholat tarawih, atau sholat yang lain-lainnya yang merupakan sholat sunnah. Memang digambarkan Rasulullah kalau sholat sampai bengkak kakinya. Belum pernah kan kita sholat sampai bengkak kaki. Kalau sampai ngantuk, sering ya. Sholat sampai ngantuk. Sebenarnya bukan sampai ngantuk, memang dasarnya udah ngantuk baru mau sholat. Tapi kalau kita sholat sampai kaki kita bengkak, belum pernah, belum ada kejadiannya. Nah, Rasulullah itu digambarkan memang benar sholat itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Tapi ingat, sholat apa dulu? Oh, ternyata bukan sholat jamaah yang 5 waktu, tetapi sholat malam beliau, dan itu beliau lakukan sendirian. Atau kadang-kadang berjamaah tapi tidak diwajibkan, tidak diajak orang lain, tidak dianjurkan. Kebetulan saja orang lain ada di masjid melihat Nabi sholat, lalu mereka ikut sholat di belakangnya. Sampai-sampai kemudian ada seorang sahabat bercerita, jadi konyol juga sahabat. Dia iseng lihat Rasulullah sholat, ikut aja sholat di belakangnya, sholat tahajud. Ternyata Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Di ayat, di rakaat yang pertama, beliau membaca surat Al-Baqarah. Dan dipikir, wah ini Al-Baqarah 5 ayat pertama mungkin nih. Ternyata enggak, diteruskan sampai ayat ke-6, ke-7, ke-8 terus. mungkin 10 ayat barangkali. Ternyata lewat 10 ayat jalan terus. Mungkin kira-kira ya satu ruku lah gitu. Ternyata enggak juga. Beliau baca terus sampai ratusan ayat sampai satu juz. Oh, berarti kira-kira Nabi baca satu rokaat satu juz ini. Ternyata setelah sampai satu juz Nabi tidak berhenti, terusin lagi. Saya qulus subhanahu minan nasi ma wallahum terus. Wah, nekat juga nih Nabi. Tapi karena udah kadung mau niat jadi makmum, ya sudah ikutin terus. Mungkin ya sampai akhirnya Al-Baqarah lah 2 juz setengah. Begitu akhirnya Al-Baqarah, ternyata Nabi tidak ruku. Ternyata Nabi mulain lagi surat Ali Imran. Itu kan panjangnya kira-kira hampir sama dengan Al-Baqarah. Setelah selesai Ali Imran, ternyata Nabi tidak ruku. Dia teruskan lagi surat An-Nisa. Jadi satu rokaatnya itu dapat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Baru rokaat pertama. Bagaimana rokaat keduanya? Wajar kalau Nabi sholat kakinya sampai bengkak. Tapi itu dalam sholat lail, dalam tahajud. Kalau sholat zuhur di sini atau sholat maghrib, imamnya baca Al-Baqarah, makmumnya pulang. Ya, udah nggak balik-balik lagi. Kenapa? Kelamaan. Gitu. Orang banyak urusan. Maka Rasulullah SAW paling lama membaca 60 ayat atau 100 ayat, itu pun hanya di dalam sholat subuh. Di luar sholat subuh beliau hanya membaca sholat yang seperti zuhur, asar, maghrib, isya. Beliau hanya membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Atau beliau membaca bahkan Qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena setiap orang punya kesibukan. Setiap orang punya apa yang harus mereka kerjakan setelah sholat. Kalau sholatnya lama, khusyuknya juga gak dapat. Beda dengan sholat malam. Sholat malam tuh orang gak buru-buru. Ya kan, karena waktunya sangat luas. Nah, pada sholat subuh, waktunya cukup luas sampai kemudian bisa nanti terbit matahari. Baik, berikutnya adalah takbir ketika ruku, sujud, bangun dari sujud, dan berdiri dari sujud. Dasarnya adalah hadis berikut ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi SAW bertakbir setiap bangun atau turun, baik berdiri atau duduk. Jadi perpindahan dari berdiri mau ruku Allahu Akbar, kemudian dari i'tidal mau sujud Allahu Akbar, dari duduk di antara dua sujud mau sujud juga Allahu Akbar. Begitu juga ketika bangun dari sujud Allahu Akbar, kecuali bangun dari ruku yang beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Kecuali ketika bangun dari ruku, maka bacaannya adalah sami Allahu liman hamidah, yang maknanya Allah maha mendengar orang yang memujinya. Maha mendengar Allah dari orang-orang yang memuji dirinya. Berikutnya, meletakkan kedua lutut, lalu kedua tangan, kemudian wajah ketika turun sujud dan sebaliknya. Ini sunnah yang sebenarnya juga ada perbedaan pendapat. Jadi, dua pertemuan yang lalu kita sudah bahas, tangan terlebih dahulu baru lutut, atau lutut terlebih dahulu baru tangan. Jadi, ini kita lewati. Kemudian sunnah dalam sujud, disunnahkan untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Jadi yang rukun itu kan sujud tanpa mengucapkan apapun. Jadi rukunnya itu hanya sujudnya saja. Tapi kalau di dalam sujud itu kita membaca tasbih, subhana rabbiyal a'la misalnya, atau bacaan-bacaan yang lain, maka itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Dan termasuk di dalam sujud itu kita disunahkan juga untuk menyampaikan doa. Doanya itu di dalam sujud. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan seorang hamba terdekat dengan Tuhannya pada saat sujud. Jadi dekat pada Allah itu pada saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud itu, pastilah akan dikabulkan. Jadi posisi terdekat kita pada Allah ini posisinya bukan terdekat secara fisik, tapi maksudnya Allah lebih mendengar, Allah lebih mudah untuk menjawab atau lebih cepat untuk mengabulkan pada saat kita sedang sujud. Di dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ya Mu'az, wahai Mu'az, bila kamu meletakkan wajahmu dalam sujud, katakanlah, ya Allah, tolonglah aku untuk bersyukur dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukri ibadatik. Itu salah satu lafaznya. Dan masih banyak lafaz-lafaz zikir yang lain. Saya tidak muat di sini karena cukup variatif. Dari mulai subhana rabbiyal a'la. Ada juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada juga subhanakallahumma wa bihamdika. Dan banyak-banyak lagi lafaz-lafaznya. Tetapi semua lafaz itu bukanlah sesuatu yang merupakan kewajiban. Bukan juga merupakan rukun, tetapi merupakan sunnah. Artinya tidak dibaca pun sebenarnya tidak apa-apa. Hanya masalahnya kemudian pada saat kita berdoa, maka upayakanlah doa itu adalah doa yang kita ambil dari Al-Quran atau yang kita ambil dari hadis Nabi. Bukan doa yang kita karang sendiri. Karena kalau kita bukan orang Arab, berarti kan ngarangnya pakai bahasa Indonesia. Nah kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia dalam sholat, hukumnya batal. Jadi doanya jangan, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan, bukan begitu. Ya, tapi kita doanya itu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, misalnya itu kan doa saku jagat yang paling gampang lah begitu. Atau doa-doa yang lain yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran. Doanya Nabi Adam misalnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bisa. Atau doa nabi-nabi yang lain, Nabi Yunus misalnya, ketika beliau sedang dimakan ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin misalnya. Atau doa Nabi Muhammad yang kita tadi sebut dengan istilah doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagai macam doa yang lain yang bisa kita cuplik dari ayat-ayat Al-Quran atau dari sunnah nabawiyah yang pernah beliau ajarkan, jangan dari yang kita bikin sendiri. Kecuali kalau memang kita mampu membuatnya, bahasa Arabnya benar, nilainya juga tepat. Tapi tetap iktibas dari Al-Quran dan sunnah itu jauh lebih baik daripada doa yang kita karang-karang sendiri. Berikutnya adalah membaca doa duduk di antara dua sujud. Yang paling populer ya, adalah Rabbighfirli warhamni wajurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Bahkan ada yang menambahkan wa'fu anni. Ya. Dan ini menarik sekali doa ini. Karena apa? Karena permintaannya sangat jelas. Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, irfirli, ampunilah aku. Sebenarnya cukup dengan satu pengkabulan dari Allah, seandainya itu dikabulkan, sudah selesai urusan dunia akhirat kita. Karena tidak ada yang lebih baik kecuali dari Allah mengampuni dosa kita. Karena yang akan kita pertaruhkan nanti begitu kita masuk alam kubur kan masalahnya dosa ini diampuni apa enggak. Nah kalau kita minta sehari kita sholat 17 rakaat, berarti kita 17 rakaat ini kita lakukan duduk di antara dua sujudnya dua, kita kalikan, berarti sudah berapa kali kita sudah minta ampun pada Allah. Kalau ini dibaca dengan benar-benar memahami maknanya, seharusnya habis sholat kita udah gak mungkin bikin dosa lagi. Kenapa? Nah kan barusan minta ampun, ya kan? Robil birli, masa habis sholat ikat duit rakyat? Kan gak mungkin harusnya. Cuma kadang-kadang problematika kita itu sholat-sholat, nyikat-nyikat gitu kan? Sembayang-sembayang, nimpe jalan terus. Kenapa? Barangkali apa yang dia baca dalam sholat dia gak paham. Taunya orang ruku, ruku. Taunya orang sujud, sujud. Ya kan? Orang amin, amin gitu. Padahal ketika dia lagi sholat itu kan ada bacaan sholat yang kalau difahami, kalau dia kerjakan persis dengan apa yang dia lakukan tadi itu, apa yang dia baca dalam sholat, harusnya di luar sholat dia udah gak punya muka untuk melakukannya. Nah barusan ngapain robil firli? Nah kok sekarang pacaran? Nah kok sekarang bawa lari anak perawan orang, ya kan? Nah kok sekarang berzina? Nah kok sekarang buka aurat? Nah kok sekarang macam-macam? Nah barusan robil firli itu artinya apa? Kan minta ampun, masa bikin dosa lagi? Warhamni, dan kasihanilah aku, kasihilah aku. Ya, dari kata rahima yarhamu. Ya, memberikan kasih sayang. Bukan sekedar diampunin, tapi minta tolong ya Allah, kasihanilah saya. Maksudnya barangkali begini, kalau emang enggak pantas dosa kita itu diampuni karena seringkali kita mengulanginya lagi, ukuran logikanya enggak pantas. Tapi karena Allah sayang sama kita, diampunin juga ada pada akhirnya. Jadi kan rasa kasih dan sayang Allah itu melebihi rasa kejam atau rasa murkanya Allah. Karena itu yang kita minta kita kepada Allah adalah, ya Allah kasihanilah, ya berikan kasih sayangmu padaku. Wajiburni, berikanlah aku kekuatan. Maksudnya apa? Karena ketika kita mengatakan bahwa ya Allah ampuni aku, ya Allah hilangkan dosa-dosaku, ternyata kita kadang-kadang gak kuat berhadapan dengan godaan, rayuan dari segala macam syahwat, segala macam maksiat. Kadang-kadang gak kuat. Jadi apa, ijo juga matanya ngelihat duit gitu. Ya kan, kadang-kadang lain juga ketika ngelihat yang haram misalnya. Atau kadang-kadang berubah juga pikiran kita ketika melihat sesuatu yang haram, tapi diselubungi dengan berbagai macam kenikmatan. Karena itu yang kita minta kepada Allah, wajiburni ya Allah, berikan saya kekuatan ya Allah untuk mengatakan yang batil itu batil, untuk mengatakan bahwa yang haram itu haram, untuk membuat saya tegar, jangan sampai habis sholat ini saya malah menjadi orang yang maksiat kepadamu. Berikan aku kekuatan ya Allah, wajiburni. Kemudian warfa'ni, angkatlah aku, maksudnya tinggikan derajatku. Jangan menjadi orang yang lebih rendah dari hewan. Punya hati, gak bisa memahami. Punya mata, gak bisa melihat. Punya telinga, gak bisa mendengar. Ula'ika kal an'am, kata Al-Quran. Mereka itu seperti ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari ternak. Bayangkan, Quran mendudukkan kita seperti ternak. Kenapa? Ya karena kadang-kadang kita sudah diberi semua alat oleh Allah untuk menilai, untuk memilih mana yang hak, mana yang batil. Kadang-kadang yang batil itu yang kita kejar. Nah, kalau kita bilang kepada Allah, warfa'ni, ya Allah angkat aku, maksudnya apa? Jangan jadikan saya selevel dengan hewan ya Allah. Ya. Tapi levelnya naik, selevel dengan malaikat yang kagak ijo melihat duit, yang tidak mau, jangankan menggunakan harta yang haram, ngelihat orang makan harta haram aja perutnya udah mulus, udah nggak enak gitu, bawaannya udah nggak enak. Itu kan seharusnya seperti itu posisi kita, sehingga dikatakan di dalam ayat Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah seorang dari berbuat fahsya, keji, wal munkar, dan halal yang bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan perintah Allah. Nah, di dalam ketika kita duduk di antara dua sujud itu, kita mengucapkan warfa'ni, ya Allah angkat saya, jangan jadikan saya selevel sama kambing, jangan sama sama kebo, jangan sama sama sapi, tapi kalau bisa angkat saya seperti malaikat yang barangkali di zaman sekarang sudah jarang adanya, yang gak ijo melihat duit, yang gak tergiur untuk melihat harta yang haram, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendakmu ya Allah. Nah, sebagai gantinya, warzuqni, ya Allah turunkan dong rezeki yang engkau berikan. Nah, rezeki itu kan tidak hanya dari gaji bulanan kita. Yang namanya rezeki itu bisa anak yang soleh, istri yang solehah, rumah yang aman, tetangga yang baik, makanan yang berkah, yang bergizi. Rezeki itu bukan makanan yang mahal, tapi makanan yang berkah dan bergizi. Mungkin secara pandangan kasat mata biasa, tempe, tahu, ya nak level gitu. Biasa makan di restoran yang mahal, yang sekali makan gesek pakai kartu kredit, masuknya sekian juta untuk sekedar makan di ruangan restoran yang standar internasional. Tapi apakah itu rezeki? Belum tentu. Kenapa? Boleh jadi yang masuk ke perut itu gak sesuai. Biasanya makan orang Melayu, biasa makan nasi, makan keju, mentret, gitu kan. Atau gak sesuai dengan pola hidupnya. Atau boleh jadi makanan yang dimakan itu malah tidak halal, tidak sesuai dengan aturan Islam. Sehingga alih-alih membuat keberkahan, yang terjadi malah bawaannya kita ini selalu gampang saja keteret ke tempat yang tidak benar. maka walaupun hadisnya kurang sahih, tetapi ketika kita diajarkan oleh orang tua kita untuk membaca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sebenarnya ini adalah sebuah doa yang luar biasa, walaupun barangkali para kritikus hadis mengatakan hadisnya lemah atau dhaif. Tetapi lepas dari apakah itu hadis atau bukan, ketika kita minta, ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan pada kami, wa qina adzabannar, dan jauhilah kami dari azab neraka, tentu saja ini adalah sebuah permintaan yang luar biasa yang kadang-kadang kita lupa. Orang kalau sudah biasa setiap mau makan, dia ingat, ya Allah, berikanlah keberkahan-Mu pada rezeki yang Engkau berikan. Maka dia gak akan mungkin makan makanan yang didapat dari hasil yang haram tadi. Gak mungkin. Kenapa? Ya bagaimana mau berkah? Orang duit boleh nyolong. Bagaimana mau berkah? Orang ini duit rogokan. Duit boleh nyilep, boleh nimpe, boleh nyolong, boleh markup, boleh melakukan hal-hal yang tidak karu-karuan. Kok bisa-bisanya? Ya Allah berkahilah. Berkah yang mana? Ini aja sudah haram. Nah, maka orang yang sudah terbiasa minta kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana, pasti dia akan memilih makanan dari uangnya pun uang yang halal. Zat yang dimakannya pun juga zat yang halal. Rizki yang dimakannya itu adalah rizki yang halal, sehingga doa ini menjadi mustajab, sesuai dengan yang di lidah, sesuai dengan yang dia kerjakan. Maka doa ketika kita duduk di antara dua sujud ini luar biasa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Baik, kalau mau tingkat duduk di antara dua sujud, bisa saja mengucapkan Rabbil firli. Intinya kan begitu. Intinya, ya Allah, ampunilah diriku. Baik, hadirin sekalian, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.